Sekarang giliran Nusron Wahid. Ini di tim ses jabatannya apa? Saya ketua partai, Pak. Tidak di tim sukses. Menghantarkan tim sukses. Ketua partai? Ya, ketua partai bidang pemenangan pemilu di Partai Golkar. Saya kira udah ketua Partai Golkar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, umat Islam ini memang biasa ramai. Ramainya umat Islam itu selalu disebabkan oleh dua hal. Kalau enggak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu aja. Kalau enggak salah paham, ya pahamnya salah. Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Ahmad Dhani, bukan Daniel Simanjuntak, juga bukan juga saya maupun sama Hamka Haq, bukan itu. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ilmu tafsir. Yang paling tahu tentang teks, ya orang yang membuat teks itu sendiri. Dalam ilmu sastra, Mas Fadli senior saya di UI, ada namanya proses kreatif. Yang paling tahu tentang makna puisinya Taufik Ismail, ya Taufik Ismail. Bukan kita menerjemahkan seakan-akan. Karena itu kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama-ulama saya dulu, ketika memaknai Al-Quran saya ngaji, tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Selalu ditutup dengan satu kalimat, Wallahu a'lamu bimuradihi. Bahwa hanya Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Man laisa syekh bil Quran wa syekhu wa syaitan. Barang siapa yang belajar Al-Quran tanpa guru, gurunya setan, multi interpretasi. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan si Buyani, ya si Buyani. Guntur bebas menafsirkan. Karena itu perlu tabayun. Malam ini dia menjelaskan, maksud saya enggak seperti itu. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun, dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan perlu tabayun, Majelis Ulama Indonesia hari ini membuat keterangan itu, yang katanya dijadikan lesensi, apakah sudah melakukan tabayun datang kepada Ahok atau memanggil Ahok, maksudnya seperti itu. Tabayun itu harus memanggil orangnya, bukan berpendapat sendiri, itu tabayun, bukan berpendapat sendiri, itu tabayun. Ini saya sampaikan dengan kebenaran. Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum yalunahum yalunahum yalunahum. Sebaik-baiknya masa masaku pada masa Nabi Muhammad, setelah itu masa sahabat, setelah itu masa sahabat Bani Umayyah, setelah itu masa sahabat Bani Abbasiyah, setelah itu masa ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, dan sebagainya sampai sekarang. Ini adalah mana derajat kebaikan. Saya ingin bertanya, sejarah membuktikan Pak Karni, tidak ngarang. Pada abad Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ke-16, Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah, Al-Mu'tadid Billah, pernah mengangkat seorang gubernur namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Ma'idah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Ma'idah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, saya ingin mengatakan, dari semua ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hanya teks bahasa Indonesia saja yang memaknai bahwa aulia itu pemimpin. Bahasa Inggris tidak ada. Waktu ada 1 menit. Ya kan? Tidak ada seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua apa yang disampaikan Ahok itu tidak lepas dari konteks sosial hari ini. Sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di IRC ini juga saya hadir. Yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Namanya negara Pancasila itu adalah hukum-hukum Islam, syariat Islam adalah harus kita hormati dalam konteks ranah privat. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada konsensus bersama. Misakon golidon yang namanya Pancasila itu. Di dalam Pancasila sudah jelas Muslim, non-Muslim boleh menjadi pemimpin. Boleh menjadi apapun. Karena itu Bapak sekalian, fakta mengatakan yang menggunakan ayat Al-Ma'idah untuk menolak Ahok hari ini, di masjid-masjid itu ada. Jangan mengatakan tidak ada. Di YouTube-YouTube ada. Nah, karena itu apa yang disampaikan Ahok sudah jelas. Dia menyampaikan tabayun bahwa apa yang disampaikan itu tidak bermaksud melecehkan maupun menistakan Al-Quran, apalagi umat Islam, apalagi agama Islam. Tidak bermaksud seperti itu. Itu jelas. Yang paling tahu tentang omongan Ahok, ya Ahok sendiri. Yang paling tahu tentang Al-Quran, yang paling tahu tentang Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu udah yang ada. Paling tahu tentang si Buyani, ya si Buyani itu sendiri. Itu udah ada sebutkan tadi. Oke, karena itu sekalian, kalau kita ingin berpolitik sebagai negara Pancasila, ayo kita sepakat bersama-sama malam ini, hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik. Ayat Al-Ma'idah tidak ada kaitannya dengan politik. Ayat Al-Ma'idah multi tafsir. Karena multi tafsir tidak usah dipakai justifikasi untuk menistakan orang, untuk melawan orang dan sebagainya. Kita kembalikan cita-cita besar kita sebagai bangsa Indonesia. Mendirikan negara ini susah. Baik. Mempertahankan negara ini jauh lebih susah. Karena itu negara ini tidak boleh bubar hanya karena urusan-urusan sepele. Baik. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Berikut pernyataan lengkap orang yang bersangkutan yang mengkritik keputusan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya bacakan langsung. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Tidak ada masalah di sini ya? Baik. Ya, tidak ada masalah. Umat Islam memang biasa ramai. Sudah ada masalah. Umat Islam memang biasa ramai. Awas, hati-hati ya. Kita ambil sekarang dari sisi linguistiknya. Kalau Anda mengambil kalimat seperti umat misalnya, kami, mereka, itu dalam bahasa linguistik disebut dengan ta'mim, mengeneralisir sesuatu. Ya, menghukumi semuanya seperti itu. Ya. Umat Islam memang biasa ramai. Artinya semua umat Islam ini yang mengaku muslim memang biasa ramai. Padahal nggak semua umat Islam itu bisa ramai. Ada yang pendiam, ada yang tenang gitu kan. Barangkali, mohon izin, saya belum tahu ya, yang bersangkutan ini kalau termasuk umat Islam berarti dia juga ramai gitu kan. Baik, sebetulnya orang ini yang ramai, cuma ngajak-ngajak yang lain gitu ya. Nah ini kebiasaan dalam bahasa yang sering keliru. Kalau Anda ingin ramai, ramai aja sendiri, jangan ngajak yang lain. Ya. Karena kadang-kadang ada pernyataan begini, kita ini memang tertinggal, bukan kita, Anda yang tertinggal. Kalau Anda tertinggal, jangan ngajak-ngajak kita. Kita ini memang sampai sekarang masih bodoh, Anda yang bodoh. Kalau pengen bodoh, jangan ngajak-ngajak kita. Jelas ya?